Anakku sayang, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dalam program Gerak dan Lagu Anak Ceria. Kali ini, kita akan melakukan gerak dan lagu dengan judul Langkah Kaki Pinggul Digoyang. Sudah siapkah kalian mengikuti gerak dan lagu bersama? Semangat ya! Anak-anak, kalian semangat sekali. Dengan bersemangat dan ceria mengikuti gerakan-gerakan dari lagu ini, menjadikan badan kita kuat dan sehat. Nah, anak-anakku sayang, semangat terus ya. Sampai jumpa di program Gerak dan Lagu lainnya. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.